Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang masalah perdukunan dan semisalnya, terakhir kita membahas atau menyinggung tentang yang disebut dengan al-umum al-maknawi. Maka perlu kita ketahui bahasanya kesimpulan yang bersifat umum itu bisa didapatkan dari umumul lafzi dan bisa didapatkan dari umumul maknawi. Ada lafad-lafad yang menghasilkan makna umum, ya, semacam jami', ya, semacam kullu, wa kullu bid'atin dolala misalnya, ataupun dan al-jinsiyah, innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia dalam kerugian. Dan kesimpulan umum bisa kita dapatkan dari yang disebut dengan umumul maknawi. Tidak ada lafadnya tidak umum, namun makna kandungannya bersifat umum. Dan umumul maknawi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kesimpulan yang didapatkan atau disimpulkan oleh para ulama setelah mengumpulkan berbagai macam dalil. Ternyata semuanya punya titik kesamaan, kesamaan topik. Maka ini kesimpulan umum yang berasal dari penelitian yang menyeluruh atau istiqra. Yang ini terwujud dalam kuwait-kuwait kaedah-kaedah, kaedah-kaedah syariah, kaedah-kaedah syariat. Misalnya al-masakutu tajlibu taisir, kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan, ad-dararu yuzalu dalam syariat, semua tindakan merugikan dan bahaya itu harus disingkirkan, irtikabul akhafi mafsadatain, ketika ada 2 pilihan semuanya jelek semua, tidak ada pilihan ketiga yang baik, maka ambillah pilihan yang jeleknya paling ringan dan seterusnya. Maka dalil dari kaidah-kaidah ini boleh jadi tidak ada penegasan padanya umum, namun setelah dikumpulkan dan dikumpulkan, oh ini adalah satu hal yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah makna umum yang kita ambil dari sabda Nabi kepada salah satu sahabat. Maka kaidahnya apa yang Nabi tujukan kepada satu sahabat berlaku untuk seluruh umatnya. Ini Nabi mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah, ya hulam samillaha, wahai anak, kalau mau makan sebutlah nama Allah, wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Kalau lafadznya tidak umum, ya, untuk Umar bin Abi Salamah. Apakah cuma berlaku untuk Umar bin Abi Salamah? Tidak, berlaku untuk semua kaum muslimin, berlaku untuk kita. Padahal redaksinya itu sempit dan khusus, namun maknanya lebar dan luas. Kemudian perintah Nabi, pesan Nabi kepada Abu Dzar, itaqillah haitsuma kunta wa atbisayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini redaksinya tertuju pada Abu Dzar, namun maknanya umum untuk semua kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah makna umum yang diambil dari yang diambil dari redaksi yang ditujukan kepada Nabi. Maka terdapat dalam banyak ayat Al-Quran perintah itu ditujukan kepada Nabi, namun umatnya juga berlaku untuk umatnya. Kemudian yang keempat adalah umumul mafhum, kesimpulan umum yang diambil dari mafhum. Misalnya ada ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Redaksinya memakan, namun mafhum muwafaqah dari ayat ini mengatakan bahasanya yang dimaksudkan bukan hanya memakan, membakar, merobek, menghancurkan, membuldoser, dan yang lainnya. Kalau itu milik yatim, intinya apa? Merusak harta anak yatim. Maka kalau redaksi ayatnya itu khusus ya'kuluna, makan. Non berdasarkan mafhum muwafaqah, namanya dalam ilmu usul fikih mafhum muwafaqah, kita katakan yang dimaksudkan adalah semua bentuk tindakan merusak harta anak yatim. Kemudian yang kelima, umumul illah, kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan illah. Kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan illah. Kalau satu masalah kita ketahui illahnya, maka kita bisa membuat kaedah dari berdasarkan illah tersebut. Jadi kaedah yang bersifat umum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ayatanaja ithnani duna thalis, ada dua orang bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, padahal di tempat itu cuma ada tiga orang. Nabi katakan min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kenapa Nabi larang? Karena hal tersebut membuat sedih, membuat susah orang yang ketiga yang tidak diajak berbicara, tidak diajak dalam bisik-bisik tersebut. Maka kaidahnya adalah karena itu membuat sedih dan susah. Ilahnya adalah itu. Maka ilah ini bisa jadi kaedah umum. Segala sesuatu yang membuat menyedihkan dan membuat orang lain susah terlarang dalam syariat. Nah, ini keterangan tambahan berkaitan dengan istilah yang kemarin kita baca, umumul ma'nawi. Kemudian qala syarih rahimallahu taala wa qad dzakara syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan bala bahasanya pemanfaatan jin itu ada tiga macam. Yang pertama adalah memanfaatkan mereka untuk taat kepada Allah, yaitu mereka ini jadi pengganti, dalam artian jadi dai untuk menyampaikan syariat. Misalnya idzakana lahu sahibun minal jinni, jika ada manusia yang punya kawan dari jin, yang dia adalah sahibun, tadi adalah mukminun, adalah kawan jin yang beriman, yang mengambil ilmu darinya, ya talaqqa minhu, talaqqi, belajar ilmu darinya. Dan ini adalah wa hadza syai'un tsabata, dan ini satu hal yang benar adanya, bahasanya jin itu seringkali belajar dari manusia. Lalu kemudian gurunya meminta agar supaya jin tadi mendakwakan apa yang telah dia pelajari kepada sesamanya. Faistakhdimuhu, lalu manusia yang punya kawan jin ini kemudian memanfaatkannya untuk supaya dia menyampaikan syariat kepada jin-jin yang semisal dengannya. Atau fil ma'una, untuk menolong melakukan perkara yang diperintahkan oleh syariat, maka ini tidak mengapa. Bahkan boleh jadi itu adalah satu yang terpuji atau satu hal yang diperintahkan. Wa min ad-da'wah, ini termasuk berdakwah pada agama Allah. Dan jin pun hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun pernah membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Lalu kembalilah mereka, pulanglah mereka ke kaumnya, mundirin, ya, mendakwai dan mengingatkan kaumnya. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29, wa id sarafna ilaika nafar minal jinni yastami'una al-Qur'an, dan ingatlah ketika kami datangkan kepada Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang Anda sampaikan. Dan jin, di dunia jin ada yang soleh, ada yang ahli ibadah, ada yang zuhud, dan ada yang juga orang yang berilmu. Li'anal mungdir, karena seorang da'i tentu tidak boleh tidak haruslah berilmu dengan materi yang akan dia ajarkan. Abidan muti'an lillah, dan beribadah dan taat kepada Allah subhanahu fil ingdar, dalam dakwah dan pelajaran yang dia sampaikan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan jin untuk perkara yang mubah. Mislu ayat lupa minhum, serta meminta pada jin bantuan untuk melakukan perkara yang mubah. Fahada ja'izun, maka ini boleh dengan syarat cara untuk meminta tolong padanya juga mubah. Jika cara untuk meminta tolong, meminta pertolongannya dan bantuannya adalah haram, maka meminta tolong padanya hukumnya haram. Semisal jin tersebut tidak akan membantu dalam perkara yang diminta, kecuali jika si manusia menyembelihkan binatang untuknya, bersujud kepadanya dan semacam itu. Maka tentu hukumnya haram, bahkan syirkun akbar, membatalkan iman. Thumma dzakara mawarada, kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan mawarada, satu riwayat yang menyebutkan kalau Umar dzata maratin, satu ketika safar itu ta'akhara, sudah ditunggu-tunggu rombongan namun belum datang-datang. Maka Abu Musa sibuklah pikirannya memikirkan nasib di manakah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka ada 9 orang yang menyampaikan usulan kepada Abu Musa, bahasanya ada satu perempuan penduduk Madinah yang dia memiliki kawan dari jin. Seandainya engkau meminta dia untuk supaya dia melepas kawannya untuk mencari Umar, maka Abu Musa pun melakukan usulan tersebut, dan jin itu pun pergi dan kembali dan mengatakan kalau Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab laisa biba'sun, dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak ada masalah, beliau lagi sibuk memberikan tanda dan tanda pada unta-unta zakat di tempat A. Ya. Fahada istirdamun, maka ini contoh memanfaatkan jin untuk keperluan yang mubah. Jika caranya adalah mubah, maka hukumnya mubah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan jin untuk perkara yang haram, semacam merampas harta orang lain, tuyul, atau nakut-nakuti mereka dan semacam itu. Maka ini tentu hukumnya haram. Maka ini berkaitan dengan tujuan, tujuannya haram. Suma ingkanal wasilah, jika cara untuk mendapatkan tujuan yang haram itu juga syir, adalah kemusyrikan, maka ini adalah kemusyrikan. Nah, dan jika sarana untuk mendapatkan bantuan jin ini bukan kemusyrikan, maka ini maksiat. Kamalau kana hadal jinni al-fasik, semacam ada jin yang fasik, ya'lif, yang dia telah terbiasa, telah akrab dengan seorang manusia yang fasik, dan dia tolong menolong dengan si manusia untuk melakukan dosa dan permusuhan. Maka ini statusnya adalah dosa dan permusuhan, namun tidak sampai batas kemusyrikan. Thumma qal, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya orang yang bertanya kepada jin atau bertanya kepada dukun yang bertanya kepada jin dan percaya dengan semua apa yang dia katakan, dan ini berkaitan dengan masa depan dan hal-hal yang gaib, maka ini adalah maksiat dan kekafiran. Kemudian jalan dan cara untuk terjaga dari gangguan jin diantaranya adalah dengan membaca ayat kursi. Siapa yang membacanya di malam hari, maka tidak henti-henti Allah akan kirimkan hafidh, penjaga malaikat yang menjaganya, sehingga setan tidak bisa mendekatinya sampai pagi tiba, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat kursi adalah firman Allah, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, dan seterusnya. Kemudian kembali ke matan Kitabut Tauhid, waqala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas mengatakan, berkomentar tentang sekelompok orang yang menulis abjadin, wayang duruna fin nujum, dan mempelajari dan melihat bintang, belajar ilmu perbintangan. Maka beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas, ma'ara tidak aku berpandangan manfa'ala dalika, siapa yang melakukan hal tersebut, indallahi min khalaq, memiliki jatah kesenangan di sisi, jatah kesenangan dan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Berkaitan dengan wawu, wayang duruna fin nujum, wawu di sini bukan dan artinya, namun beriringan, wawunya wawul hal, beriringan dengan mereka mempelajari ilmu bintang. Artinya mereka mengkaitkan apa yang mereka tulis, abjadun yang mereka tulis, dengan perjalanan bintang dan gerakan bintang. Maka boleh dibaca ma'ura dan boleh dibaca ma'ara. Kalau dibaca ma'ara artinya ma'alam, aku tidak mengetahui. Dan kalau ma'ura artinya ma'adhunnu, aku tidak memiliki sangkaan. Tentang abjadin, maka dia adalah angka Arab, huruf alif ba ta, ta dan seterusnya, namun mengandung muatan angka. Ya, tepatnya urutannya abjadin, hawazin, hudhiyin, kalimun, sa'fasin, kursyat, thakhin, dhaghid. Maka A itu artinya satu, B itu nilainya dua, Jim itu tiga, Dal itu empat, H itu lima, Waw itu enam, Za itu tujuh, H itu sepuluh, tujuh delapan, dan Tok sembilan, Ya sepuluh. Ya, nanti kemudian Kafnya itu 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sa, Sin berapa tadi? 70, Ain 80, Fa 90, Sot 100, Qaf 200, Ra 300, Shin 400, Ta 500, Sa berapa tadi? Tadi sudah berapa? 500. Berarti 600, Kha 700, Dha 800, Bo 900, Dho 1000, Ghain 2000, dan seterusnya. Dan belajar tentang, mempelajari tentang abjadin ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ta'alumu mubahin, belajar yang hukumnya mubah, yaitu sekedar kita mempelajarinya untuk bisa menghitung, menghitung. Wa ma asbaha dzalika dan semacam itu. Maka ini tidak mengapa dan dalilnya mazala unasun yastamilunaha. Manusia sejak dulu menggunakannya. Sampai-sampai ulama pun membuat penanggalan dengannya. Contohnya adalah Sa'di guru kami, kata Syaikh Ibnu Utsaimin. Guru kami pun menggunakan abjadun. Qala syekhuna, guru kami Abdurrahman As-Sa'di rahimallah ketika fitarih tentang tanggal pembangunan Masjid Jami' Unaizah yang kuno, yang dulu, beliau untuk mengingatnya beliau membuat bait syair yang di sana ada penyebutan angka kapan itu dibangun atau selesai dibangun. Jadda bi ridha waqtil muna, ya Allah berikanlah ridhamu, datangkanlah hal yang baru berupa ridhamu, yaitu berikan ridhamu waqtil muna dan berikanlah harapan kami. Berikanlah ridhamu dan harapan man sa'adu fidal bina, semua orang yang membantu dalam bangunan itu, dalam pembangunan masjid itu. Maka beliau memintakan kepada Allah agar Allah memberikan ridha dan mewujudkan cita-cita dan harapan, keinginan semua orang yang punya peran dan saham dalam pembangunan masjid beliau. Tarikhuhu hinantaha, dan tanggal selesainya pembangunan, kaulul munibi, perkataan orang yang bertobat, irfir lana. Nah, irfir lana di sini mengandung angka. Wasyaru fi syawali, dan bulan selesainya adalah bulan Syawal. Ya Rabbi wahai Rabb, taqabbal sa'yana, terimalah usaha kami. Maka irfir lana lau adadnaha, seandainya kemudian kita hitung pakai abjadun hasabal jumal, berdasarkan jumlah irfir lana, kemudian masing-masing huruf kita maknai dengan abjadun, maka ketemu angka 1362 Hijriah. Waqat itana biha al ulama fil usur al wusta, dan tentang abjadun ini banyak para ulama perhatian di abad-abad tengah, sampai-sampai sair-sair, manzumah-manzumah berisi ilmu fikih, nahu dan yang lainnya, itu mereka beri penanggalan dengan menggunakan abjadun. Dan demikian juga mereka mengingat penanggalan dengan menggunakan abjadun tentang lahirnya para ulama dan wafatnya para ulama. Sehingga walam yurid Ibnu Abbasin hadal qisma. Maka abjadun yang dilarang oleh Ibnu Abbas bukanlah yang beliau maksudkan, abjadun jenis pertama ini. Kemudian yang kedua, abjadun yang haram adalah penulisan abjadun kitabatan marbutotan, dengan penulisan yang dikaitkan dengan perjalanan bintang, gerakannya, muncul dan tenggelamnya, kemudian diiringi dengan mereka melihat bintang untuk menjadikan dalil, untuk menjadikan sebagai alasan bil muwafaqah al mukhalafah, tepat dan tidak tepat akan apa yang akan terjadi di muka bumi. Boleh jadi ala sabilul umum, kemudian akan ada ramalan yang bersifat umum, semacam jadab, semaram akan terjadi kekeringan, penyakit, sakit, perang, dan semacam itu. Atau secara khusus untuk person tertentu, semacam dia berkata pada person tertentu, akan terjadi pada dirimu penyakit, atau kemiskinan, atau kebahagiaan, naas, fihada di bulan ini, dan semacam itu. Bahwa maka mereka, orang yang belajar abjadun ini kemudian mengkaitkan abjadun tadi dengan ilmu bintang dan kejadian di muka bumi. Padahal tidak ada hubungan antara gerakan bintang dan perbedaan berbagai macam peristiwa di muka bumi. Dan inilah abjadun yang dipakai dalam rajah. Abjadun yang dipakai dalam rajah. Mereka untuk bikin rajah, ya, bikin rajah, orang perlu belajar abjadun. Orang perlu belajar abjadun karena rajah itu ada angka, ya, kemudian alif, ada ba, ada tha, ada ro. Itu tidak asal. Itu ada ilmunya. Ilmunya pakai abjadun. Oh, ini nanti akan dilihat. Ada angka-angkanya. Jadi orang ini lahirnya kapan, bulan apa, tahun berapa. Maka kemudian nanti dihitung pakai abjadun. Oh, karakter dia itu apa. Nanti di dunia pembuatan jimat itu nanti ada karakter api, karakter air, karakter ini. Nah, kalau jimat untuk orang karakternya api dan dia mau jimatnya jimat wibawa, nanti angka yang dipakai itu ini dan itu, ada pasangan-pasangan dan seterusnya. Nah, maka Ibnu berkaitan dengan orang yang belajar abjadun untuk bikin jimat, untuk kemudian untuk meramal nasib orang, kata Ibnu Abbas, ma'ara man fa'ala dzalika law indallahi min khalaq. Aku berpandangan bahasanya orang yang melakukan aktivitas semacam itu tidak memiliki jatah berupa kenikmatan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalaq artinya nasibun, jatah atau bagian. Maka zahir perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan beliau mengatakan orang yang belajar abjadun maka dia kafir. Karena orang yang tidak memiliki bagian kenikmatan di sisi Allah artinya kafir. Karena tidaklah beliau meniadakan bagian secara mutlak pada seorang jika dia itu masih beriman. Wa in kana lahu dzunubun, namun jika orang beriman tadi punya sejumlah dosa, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya atau Allah memaafkannya. Kemudian akhir keadaannya adalah kebahagiaan yang akan dia jumpai di sisi Allah. Kemudian di sini penulis Kitab Tauhid tidak menjelaskan hukum kahin, status hukum untuk kahin, tukang ramal, munajim yang meramal dengan bintang, waromal yang meramal dengan pasir dari sisi hukuman di dunia. Maka jawabannya, idza hakamna bikufrihim, jika kita nilai bahasanya mereka ini kafir, maka hukumnya di dunia tentu mereka ini diminta untuk tobat, jika bertobat diterima tobatnya, jika tidak maka dibunuh dengan status orang kafir dan bukan status had, namun status orang kafir atau murtad. Namun jika kita katakan bahasanya mereka tidak kafir dikarenakan sihirnya tidak sampai derajat kekafiran, atau kita katakan bahasanya mereka tidak kafir karena dalam masalah ini terdapat perselisihan, maka wajib untuk memberikan hukuman mati kepada mereka, para dukun, lidaf imafsadatihim, untuk mencegah bahayanya dan madarat mereka, meskipun kita mengatakan kalau mereka tidak kafir. Maka catatan penting, kaidah penting, sebab adanya hukuman mati itu tidak hanya khusus batalnya iman. Nih, kita lihat ada hukuman mati karena zina muhson, ada hukuman mati karena qisas. Nih, maka ini bukti bahasanya dalam ajaran Islam, sebab hukuman mati itu tidak hanya terbatas dengan murtad dan kafir. Balil qatil asbabun muta'adidah, namun hukuman mati itu memiliki banyak sebab yang jumlahnya banyak dan beragam. Contohnya adalah perampok. Allah katakan tentang perampok di surat Al-Maidah ayat yang ke-33, innama jaza'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu merampok. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan dengan perbuatan mereka itu merampok, mereka membuat kerusakan dan onar di muka bumi. Maka jalan-jalan jadi tidak aman. Orang kemudian tidak berani kemudian keluar malam, padahal ada kebutuhan untuk harus keluar malam. Maka mereka orang ini, maka dengan itu mereka membuat kerusakan, kekacauan dan ketidaknyamanan di muka bumi. Maka hukuman mereka ayyuqatalu. Hukuman untuk mereka adalah ayyuqatalu, mereka dihukum bunuh, hukum mati. Ayyusallabu, atau hukuman matinya tidak penggal namun hukuman mati dengan cara disalib. Autoqata'a aidihim wa arjuluhum min khilafin, atau yang ketiga mereka dihukum dengan dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang. Tangan kanan ya dipasangkan dengan kaki kiri. Kok sudah ketangkap lagi ya tangan kiri plus kaki kanan. Au yunfau minal ard, atau ya, diusir dari bumi, bukan kemudian dipindah ke Mars atau yang lainnya ya. Namun yang dimaksud dengan bumi di sini adalah alnya bukan al-jinsiyah namun al-ahdiyah, yaitu bumi tertentu, yaitu artinya bagian dari bumi. Dibuang. Namun kata Al-Imam Abu Hanifah, dibuang di sini bisa bentuknya penjara. Ya, maka untuk perampok maka ada muslim merampok, maka bisa jadi dikasih hukuman mati. Maka ini menunjukkan bahasanya hukuman mati tidak harus identik dengan batalnya iman ya, atau murtad. Namun ada sebab-sebab yang lain, diantaranya adalah perampokan. Jika mereka ini bikin onarnya itu cuma menghilangkan nyawa tanpa merampas harta, ya, cuma membacok orang mati gitu, ya, maka hukumannya adalah ayyuqatalu. Ya, adalah semata-mata dipancung. Ketika mereka membacok orang sampai orangnya mati, ya, maka pelakunya ya, hukumannya hukuman pancung. Jika tidak menyita harta. Kemudian yang kedua, jika dia membunuh dan menyita harta, ya, membacok orang, orangnya mati, motornya diambil, ya, maka balasannya adalah isolabu, dihukum mati namun caranya bukan pancung, namun caranya disalib, ya, di penteng, ya, kayu salib, tangannya dipaku, ya, dengan kayu, kemudian ya, kemudian berhukum dan dieksekusi. Ya, kalau kemudian mereka ini merampas harta tanpa membunuh korbannya, motornya diambil, non orangnya tidak dibunuh, maka taqatta'a aydihim wa arjuluhum. Ya, maka potong tangan dan kaki. Potong tangan dan kaki. Tangannya cuma pergelangan tangan, kaki juga sampai pergelangan kaki. Kalau dia cuma nakut-nakuti dengan golok, sehingga orang ketakutan, dan tidak melakukan aksi apapun, cuma senang kalau orang pada ngacir, gembira dia kalau orang itu ngacir ketakutan, bahkan sampai kepuyuh-puyuh, wah dia bahagia sekali, dia ngakak. Maka yunfau minal ard, maka dipenjara. Ya, fakulu man afsada ala nas umra dinihim au dunyahum. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya semua orang yang bikin onar di masyarakat, onarnya itu boleh jadi kerusakan agama ataupun kerusakan duniawi, maka diminta tobat. Jika tidak mau bertobat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Wala siyama lebih-lebih jika perkara tersebut dalam hal ini adalah perdukunan atau tasilu ilal ikhot minal Islam, bisa mengantarkan kepada keluar dari Islam. tentu lebih berhak lagi untuk mendapatkan hukuman mati. Kemudian ada pengulangan pembahasan berkaitan dengan belajar ilmu bintang. Maka ini ada beberapa macam, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah menggunakan gerakan bintang dan perjalanan bintang untuk menebak-nebak peristiwa di muka bumi. Boleh jadi peristiwa ini ammatan di peristiwanya dialami oleh banyak orang atau untuk person tertentu. Maka ini adalah syirkun. Maka ini adalah kemusyrikan jika meyakini bahasanya bintang itulah pengatur segala urusan. Atau analah syirkan bahasanya bintang ini punya peran untuk mengatur peristiwa di muka bumi. Kalau yang pertama tadi dialah sang pengatur satu-satunya, kalau ini cuma berbagi peran dengan Allah untuk mengatur kejadian di muka bumi. Maka ini adalah kekafiran mengeluarkan dari Islam. Kalau dia meyakini bahasanya itu adalah sebab pergerakan bintang ini akan jadi sebab banyak hujan atau hendak turun hujan, maka ini adalah kekufuran asghar. Maka tetap kekufuran namun tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi dinamai kekufuran, yaitu disebut dengan kufur asghar. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ifrit samain, setelah turun samain hujan, kadab minal lail, di waktu malam. Maka dalam bahasa Arab salah satu nama hujan itu sama. Karena hujan itu berasal dari atas dan sama makna dasarnya adalah atas. Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, kalau Allah berfirman, pagi ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena anugerah dan kasih sayang Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku Allah dan kafir dengan bintang. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena sebab, baknya bak sebabiyah, karena sebab bintang ini dan itu, maka dia adalah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Maka dan telah lewat bahasanya kekafiran ketika orang itu belajar ilmu bintang dan mengkaitkannya dengan peristiwa di muka bumi, maka itu terbagi menjadi 2 macam tergantung keyakinan orangnya. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin.